terakhir telah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya, demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan hal yang serupa, keterkaitan dan hubungan antara orang tua dan anak ini merupakan hubungan yang sangat erat, yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita semuanya untuk memahami posisi kita sebagai orang tua, menunaikan hak-hak anak-anak kita. Dan pembahasan yang terakhir, penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang sebab kerusakan yang dialami oleh anak, baik kerusakan yang terkait dengan dunia maupun akhiratnya. Ya, antara sebab utamanya adalah orang tua yang melalaikan, menelantarkan anak-anaknya, tidak mendidik dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan sebagian orang tua mendukung dan membantu anak-anaknya untuk melampiaskan hawa nafsu dan syahwatnya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, wa sanatakallamu an hadihil mas'alati al-muhimmati wa ma yata'allaku biha fi niqatin murattabatin. Dan kita akan berbicara di sini tentang permasalahan yang sangat penting dan hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut pada poin-poin yang berurutan. Qala awalan, pertama, ma'nal haqqi wal muradu bihi, arti al-haq, seperti judul kitab ini, hukukul awlad alal aba' wal ummahat, hak-hak anak-anak terhadap para ayah dan ibu. Kata beliau, pembahasan pertama atau perkara pertama, makna hak dan apa yang dimaksudkan dengan hak dalam pembahasan ini. Nahnu naqul, kita mengatakan, innal abna'a lahum haqqun ala abaihim, famal muradu bi kalimati haqqin. Sesungguhnya anak-anak tersebut, anak-anak kita, ya, lahum, memiliki kembali pada al-abna, anak-anak tersebut memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para ayah, orang tua. Lalu apa yang dimaksud dengan kata hak, hukukul awlad, apa kata hak yang dimaksudkan di sini? Qal al-haqqu diddul batili, al-haq lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi jalla wa ala, ini merupakan, al-haq adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 30, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu inallahi maulahumul haq وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Syahidnya, وَرُدُّوا إِنَ اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, mereka dikembalikan kepada Allah, sang maulah mereka, pemilik, pencipta dan pengatur mereka, al-haq, zat yang maha benar. satu dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Haq. Nah, surat Yunus ayat 30. Wa qawluhu al-haqqu, dan ucapan Allah adalah ucapan yang benar. Qala wa yutlaqu al-haqqu wa yuradu bihi, kadang pula kata Al-Haq dipakai dan dimaksudkan untuk menunjukkan al-adil, keadilan. Wa yuradu bihi al-islamu, kadang pula dimaksudkan dengan kata al-haq adalah Islam. Wa yuradu bihi al-milku, kadang pula dimaksudkan dengan kata al-haq adalah al-milk, kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdiyu, kadang pula dimaksudkan dengan kata al-haq adalah al-amr al-maqdi, perkara yang telah ditetapkan, diputuskan. Wa yuradu bihi as-sidqu, kadang pula maksudnya adalah as-sidq, kejujuran. Wa yuradu bihil mautu, kadang pula maknanya al-maut, kematian. Wa yuradu bihi al-hazmu, demikian juga kadang dimaksudkan dengan kata al-haq al-hazm, artinya tekad yang bulat. Ila ghairi dhalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'na al-haqqi, dan lain sebagainya dari makna-makna yang digunakan untuk atau dari makna-makna yang dimutlakkan dari makna al-haq. Dari sini kita mengetahui secara bahasa makna al-haq tersebut banyak sekali maknanya, tergantung dari konteks kalimatnya. Ya, kadang bermakna tidul batil, kadang bermakna adil, dan seterusnya. Qala wal haqqu huwa wahidu al-huquqi. Al-haq adalah kata tunggal. Kata tunggal dari al-huquq, jamaknya huquq. Haqqun jamaknya hukukun. Hadza min haitsul lughatu, ini ditinjau dari sisi bahasa. Al-lughah al-arabiyyah. Ditinjau dari sisi bahasa. Nah. Al-lughatu di situ dengan lamah, walaupun sebelum haitsu ada min, karena haitsu masuk kepada jumlah. Min haitsul lughatu. Aw min haitsu ba'dhu ma'anihi allati laha ta'alluqun. Beliau mengatakan makna-makna tersebut ditinjau dari sisi bahasa atau dari sebagian makna-makna kata al-haq yang memiliki keterkaitan dengan kata al-haq. Qala hafizallah amma min haitsu at-ta'alluqu asy-syar'iyyu, adapun ditinjau dari sisi keterkaitan syariat. Apa makna al-haq tersebut? Annal haqqo yutlaqu 'ala ma yathbutu bihi al-hukmu. Bahwasanya al-haq dimutlakkan, dipergunakan untuk ma yathbutu bihi al-hukmu. Dengan al-haq tersebut, hukum berlaku. Hukum menjadi berlaku, hukum tersebut sah ketika ada perkara tersebut. Wa ma'lumun anna al-hukma al-thabita a'ammu min an yakuna wajiban aw manduban. Dan perkara yang dimaklumi, bahwasanya hukum yang thabit, hukum yang berlaku, al-hukmu, al-hukma as-sabita, hukum yang berlaku, ini lebih umum dari hukum yang bersifat wajib ataukah yang bersifat sunnah. Nah, al-hukm as-sabit, hukum yang berlaku. Al-haq yutlaku ala ma yathbutu bihi al-hukmu, berlakunya suatu hukum berdasarkan hak tersebut. Nah, hukum yang berlaku bisa wajib, bisa mandub, bisa juga yang lain. Fal hukmu tsabitu, beliau menjelaskan di sini dari sisi mana bahwasanya al hukmu tsabit itu lebih umum daripada wajib, daripada mandub. Fal-hukmu thabitu, hukum yang sah, yang berlaku. Qad yakunu wajiban, kadang bersifat wajib, wajib ditunaikan. Wa qad yakunu manduban, kadang pula mandub, sunnah, dianjurkan, mustahab. Wa qad yakunu mubahan, kadang pula bersifat mubah, boleh. Pada asalnya boleh. Kemudian beliau bawakan dalil-dalilnya. Qala wa min dzalika, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahih beliau, sahih Bukhari dan Muslim. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima. Raddus salam, yang pertama membalas salam. Orang mengucapkan salam pada kita, kita membalasnya, waalaikumsalam. Wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Wa tiba'ul janaizi, mengiringi jenazah. Wa ijabatu da'wati, menunaikan, menyambut undangan saudara kita, memenuhi undangan. Wa tashmitul atisi, dan mendoakan orang yang bersin tatkala dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan ya rahmatullah. Di sini terdapat penyebutan haqqul muslim 'alal muslimi khamsun, dalam sebagian riwayat sittun, ya. Wa idzastan sahaka fansahhu, jika dia meminta nasihat, berikan nasihat. Ini yang keenam. Qala fa kalimatu haqqin huna fi 'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata haq di sini pada 'iyadatil marid, pada perkara yang terkait dengan menjenguk orang yang sakit dan mengiringi jenazah, maksudnya adalah an-nadb, sunnah, yakni terkait dengan menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, hak di sini bermakna perkara yang sifatnya sunnah, mustahab. Qala wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujubi idza kanat khassatan. Memenuhi undangan, qad takun, kadang itu berlaku wajib. Idza kanat khassatan, jika undangan tersebut berlaku khusus, yakni undangannya adalah sifatnya muayyan. Misalnya kita diundang walimah, dapat surat, bitokoh, ya, atau SMS, atau sampaikan secara lisan dan semisalnya khusus kepada kita. Nah, maka di situ wajib bagi kita. Beda halnya dengan undangan sifatnya umum, bagi ikhwah yang tinggal di kompleks atau anggota grup misalnya, sifatnya yang bersifat umum, maka tidak wajib. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Ijabatu da'wah, menyambut undangan, kadang berlaku wajib jika itu khusus muayyan, muayyana, dikhususkan orang tertentu, dia diundang secara khusus, dan tidak didapati padanya pada acara tersebut munkaratun, kemungkaran-kemungkaran yang tu'iqu, yang menghalangi untuk memenuhi undangan tersebut. Namun ketika dia mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut dan halal yang lainnya disebutkan oleh para ulama, maka hal tersebut menjadi wajib baginya untuk memenuhi undangan dan mengingkari kemungkaran tersebut. Qala wa qad takunu mandubatan. Kadang pula ya, ijabatu dakwah itu hukumnya sunnah. Idza kanat ad-da'watu 'ammatan, jika undangan tersebut sifatnya umum. Ya, sifatnya umum, misal di grup WA diundang bagi anggota grup, silakan datang pada walimah ini. Enggak disebutkan di ta'yin fulan fulan fulan. Maka di situ tidak wajib. Nah, ghairu makhsusatin, tidak secara khusus, tidak ditakyin, tidak ditentukan orang per orangnya. Nah, dari sini kita mengetahui kata hak kadang dimaksudkan hal yang sifatnya wajib, kadang pula sifatnya mandub. Qala wa amma tashmitul 'atisi fa kalimatu haqqin atat huna 'ala ma'nal wujub. Adapun mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin, maka kalimat hak tersebut di sini datang menunjukkan makna yang wajib. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang lainnya. Ya. Hal yang menunjukkan ini wajib atau mustahab ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Maka ini adalah makna-makna yang dimaksudkan dari kata hak. Lidza sanatanawalu fil muhadarati biiznihi ta'ala jumlatan min huquqihim alwajibati awil mandubati. Oleh karena itu, kita akan mengangkat dalam muhadarah ini dengan izin Allah sejumlah hak-hak al-aulad, hak-hak anak-anak kita yang bersifat wajib ataukah bersifat sunnah untuk ditunaikan oleh para orang tua. Nah, dari sini kita mengerti pembahasan yang pertama yang disinggung oleh beliau hafizahullah ta'ala, bahwasanya hukukul awlad al-aba wal-ummahat itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Nah, bagi kita semuanya harus mengerti hal tersebut sehingga kita tidak terkena dosa karena menelantarkan kewajiban tersebut. Bagi kita semua juga penting untuk mengetahui hal-hal yang mandub, tujuannya untuk memperberat timbangan amalan kita. Nah, barakallahu fikum. Qala tsaniyan, pembahasan yang kedua. Taqwal abai tahfadhu al-abna'a. Pembahasan yang kedua, ketakwaan para ayah, orang tua, tahfadhu, akan menjaga anak-anak tersebut. Orang tuanya yang taat, orang tuanya yang soleh, orang tuanya yang beriman, orang tuanya yang baik, itu akan menjadi sebab ya, Allah Ta'ala menjaga anak-anak tersebut, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya. Qala hafizahullah yaqulullahu azza wa jalla, Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Kisah yang ma'ruf, kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Al-Khadir. Wa kana abuhuma salihah, terkait dengan rumah yang dibangun, dikokohkan oleh Nabi Al-Khadir. Ya. Wa kana abuhuma salihah. Wakana, dan dahulu ayah dari kedua anak tersebut adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Beliau bawakan kemudian setelahnya ini keterangan para ulama. Keterangan para ulama yang menunjukkan bahwasanya kebagusan, ketakwaan orang tua itu akan menjadi sebab anak-anaknya dijaga oleh Allah. Hadhil ayatul azimatu fiha dalilun zahirun. Pada ayat yang agung ini, di dalamnya terdapat dalil yang sangat jelas. Ala anna rajula as-saliha, bahwasanya seorang lelaki yang saleh, seorang lelaki yang saleh, yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Ya, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah. Yuhfadhu fi dzurriyyatihi, anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, kita semuanya berusaha untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang saleh, menunaikan hak Allah, menunaikan hak hamba-hamba Allah. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala. Berikutnya, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ibadahnya seseorang kepada Allah Ta'ala, wa taqwahu lillahi azza wa jal, ketakwaan dia kepada Allah, ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah. Wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil 'ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa barakati 'ibadatihi lillah anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyatihi min ba'dihi. Kata beliau hafizahullah bahwasanya ibadahnya seseorang kepada Allah serta ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah balas untuknya, Allah berikan kecukupan baginya, dibantu, didukung, diberikan taufik oleh Allah. Ya. Wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi. Tatkala dia mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari ibadah dia kepada Allah, anna dzalika, bahwasanya semua itu, kesolehan dia, ibadah dia, ketakwaan dia, upaya dia serius dalam beribadah kepada Allah, buah dari ibadah tersebut juga, keberkahannya, semua itu, yashmaluhum, akan mencakup dia, manfaatnya kembali kepada dia, kembali kepada fa'ilnya, kembali kepada pelakunya, kembali kepada orang langsung menyentuh kita masing-masing. Bahkan wayamtaddu khairuhu, bahkan kebaikan dari amal saleh yang dia lakukan, yamtad, akan membentang, akan terus-menerus sampai kepada dzurriyyati, anak keturunan dia, min ba'dihi, setelah dia. Dia mengambil manfaatnya, anak keturunannya juga mendapatkan buahnya. Wa kana abuhuma salihan. Ka'an yashfa'u lahu aw yushaffa'a fihim. Di antaranya, di antara buahnya, ka, seperti an yashfa'u lahum, anak-anak tersebut memberikan syafaat untuk ayahnya, untuk orang tuanya, ka'an yashfa'u lahu. Ya. Karena dia orang saleh, orang bertakwa. Anaknya juga demikian, saleh bertakwa, memberikan syafaat untuk orang tuanya, mendoakan dia ketika dia sudah meninggal dunia. Awwaladin saleh yad'ulah, memintakan ampunan untuk orang tuanya. Ini anak yang saleh, buah dari orang yang saleh. Ayu syaffa'a fihim, atau berikutnya, sebaliknya. Orang tua tadi diberikan izin memberikan syafaat untuk orang, untuk anak-anaknya. Au yushaffa'a fihim. Orang tua tersebut diizinkan oleh Allah memberikan syafaat untuk anaknya. Wa raf'i darajatihim, dan mengangkat derajat anak-anak tersebut. Nah, juga sebaliknya, orang tua juga bisa diangkat derajatnya oleh anak-anak tersebut, saling memberikan manfaat. Ila a'la darajatin fi al-jinan, menuju derajat yang paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan manfaat. Ya. Di dalam surat At-Tur, orang tua memberikan manfaat kepada anaknya, memberikan syafaat untuk mereka sehingga anak-anak tersebut juga naik derajatnya selevel dengan orang tuanya. Sang anak juga demikian ketika dia saleh, buah dari kesalehan anak orang tuanya. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah, Sa'id ibn Jubair mengatakan, An Abdillah Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas. Inda hadhihi al-ayati, terkait dengan ayat ini, terkait dengan ayat tersebut. Wa kana abuhuma saliha. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala hufiza bi salahi abihima. Kedua anak tersebut dijaga oleh Allah Ta'ala dengan sebab kesolehan, kebagusan orang tuanya. Ini buahnya. Anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun anak, orang tuanya sudah meninggal dunia. Qala walam yadhkur lahuma salahan fi hadhihi al-ayati kama huwa zahirun. Dan Allah tidak menyebutkan kebagusan, kesolehan bagi kedua anak itu pada ayat tersebut sebagaimana hal yang zahir. Yang disebutkan hanya wa kana abuhuma saliha. Kedua orang orang tua dari kedua anak itu adalah orang yang saleh. Tidak disebutkan bagaimana keadaan anak tersebut. Fahuma, maka kedua anak itu hufidha kama qala radhiyallahu anhu bi salahi abihima. Kedua anak tersebut dijaga oleh Allah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dengan sebab kesalehan ayah dari kedua orang tuanya. Dari sini, dari penjelasan ini menunjukkan penting bagi kita untuk menjaga hal ini agar kita menjadi orang-orang saleh. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir, "Inna Allah 'azza wa jalla," beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala la yahfadhu bihifdhir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar, ya, ada inna kemudian lam. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar menjaga dengan sebab lelaki yang saleh. Menjaga apa? Menjaga waladahu, anak lelaki tersebut. Wa walada waladih, dan anak keturunannya, cucunya. Anak lelaki, walad mencakup ibn maupun bint. Putranya dijaga, putrinya dijaga, cucunya juga demikian. Dengan sebab kesolehan dia, dijaga anak dan keturunannya. Qala wa duwairatahu allati fiha, dan rumah kecilnya yang dia berada di dalamnya, dijaga rumahnya oleh Allah Ta'ala. Wa duwairati haulahu, dan rumah-rumah kecil yang ada di sekelilingnya, masyarakatnya juga dijaga, tetangganya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kesolehan dia. Subhanallah. Fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa sitrin, maka mereka senantiasa berada pada penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirih 'indaha 'inda al-ayati as-salifati. Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala mengatakan terkait dengan ayat yang sudah lewat tadi dalam surat Al-Kahfi, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya lelaki yang saleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba Allah, yuhfadhu fi dzurriyyatihi, anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan keberkahan ibadahnya, tashmal mencakup, meliputi anak keturunannya di dunia dan di akhirat. Anaknya mendapatkan manfaat di dunia, demikian pula di akhirat. Bi syafa'atihi fihim, dengan sebab syafa'at rajul yang saleh tadi, orang tua yang saleh tadi untuk anak-anaknya, melihat anak-anaknya di bawahnya atau mungkin disiksa dalam neraka, dia meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Ya. Wa raf'i darajatihim. Berikutnya dengan mengangkat derajat anak-anak tersebut. Dia melihat anaknya di bawahnya dari si derajat di surga. Dia minta kepada Allah agar Allah mengangkat derajatnya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Dan mengangkat derajat anak-anak tersebut menuju derajat yang lebih tinggi dalam surga. Li taqarra 'ainuhu bihim, agar ya matanya menjadi sejuk, menjadi tenang, menjadi senang. Bihim, dengan sebab melihat dan bersama dengan anak-anaknya. Kama ja'a fil Qur'ani wa waradat bihi as-sunnatu, sebagaimana hal ini telah datang dalam Al-Qur'an dan telah datang dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara athara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Sebagaimana kemudian beliau menyebutkan athar Ibnu Abbas yang sudah lewat tadi. Ya. Penjelasan dari para ulama menunjukkan pentingnya kesolehan orang tua, sang ayah, sang ibu. Qala fa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafazatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla wa khasyyatuhu fi ar-ridha wal ghadabi wal qiyam bi haqqillahi jalla wa 'ala. Hifdzul 'abdi li nafsihi, seorang hamba menjaga dirinya, menjalankan kewajibannya, menjauhi hal-hal yang haram, menjaga diri, tidak menjerumuskan pada perkara-perkara haram. Wa muhafadzatuhu, dan penjagaan dia untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah. Wa khasyyatuhu, dan rasa takutnya dia kepada Allah. Firidha wal ghadab, ketika dia senang ataukah murka, senang maupun susah, lapang maupun sempit, dalam kondisi apapun, dia senantiasa takut kepada Allah. Dan dia menunaikan hak Allah Ta'ala, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu bi'idznillahi ta'ala huwa khairun li'abna'ihi wa aqibihi. Kebagusan dia dan kebaikan dia, kebaikan hamba tersebut dengan izin Allah, itu adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan keturunannya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'ni dzalika bid-dharurati, kemudian beliau menjelaskan setelah membawakan keterangan para ulama dari kalangan sahabat ataupun setelahnya. Ya, sempurnakan sedikit. Wala ya'ni dzalika, bukan berarti wala ya'ni dzalika bid-dharurah, bukan berarti secara darurat harus, ya. Anna kullu salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Tidak harus, tidak wajib bahwasanya setiap orang saleh anak-anaknya juga seperti dia. Sudah berusaha menjalankan hak Allah, hak hamba Allah, ternyata anaknya berbeda. Kalla, sekali-kali tidak. Falaysa hadza bidaruratin, ini bukan perkara darurat, perkara yang harus, harus sama. Anaknya harus sama dengan orang tuanya. Fayujadu min abna'illahi, fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abna'ihim man laysa 'ala tariqati abaihim. Didapati di antara nabi-nabi Allah, man, ada orang yang keluar dari anak keturunan mereka, ya kan? Para nabi dan rasul pilihan Allah. Ada di antara anak-anak mereka, man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihim, orang-orang yang tidak berjalan di atas jalan ayah-ayah mereka. Putranya Nabi Nuh. Nabi Nuh rasul pertama, ya, salah satu putranya. Dan yang lainnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqati, sebagaimana sudah kita lewati dalam ayat-ayat yang sudah lewat. Min qali Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, seperti ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya dalam keadaan dia menasihati putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang amat besar, kezaliman yang amat besar. Wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah juga telah mengabarkan bahwasanya Allah mengeluarkan al-hayyi, yang hidup dari yang mati. Ya. Bapaknya musyrik, punya anak muwahhid. Demikian. Bapaknya musyrik melahirkan anak menjadi seorang nabi dan rasul. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan Allah mengeluarkan dari yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Anaknya musyrik, bapaknya muwahhid, nabi dan rasul. Maka demikian juga, ya, ada anak yang soleh, lahir dari orang tua yang toleh. Ada orang tua yang soleh, lahir darinya anak yang toleh, dan seterusnya. Idzan laisa bidaruratin, berarti bukan perkara yang darurat yang harus. An yakuna ahlu baitihi mithlahu bis-salahi wal-islah, bahwasanya keluarga seseorang itu harus persis sama dengan dia, ya, dari sisi kesolehan maupun upaya dia dalam memperbaiki umat. Ya. Jarang demikian. Ayahnya seorang alim minal ulama, jarang setelahnya, atau sedikit dari mereka anaknya juga muhaddits misalnya. Ya. Yang wajib bagi kita semua adalah berupaya menjaga hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah SWT. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah katakan, daraballahu mathalan, Allah memberikan suatu permisalan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'ata nuhin wa imra'ata lut, istri Nuh dan istri Lut, istri Nabi, istri Rasul. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain, keduanya, istri Nuh, istri Lut, di bawah dua hamba yang mulia, abd, sebagai hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, dari hamba-hamba Allah salihain, yang salih. Fakhanatahuma, ternyata keduanya, istri Nuh, istri Lut, mengkhianati suaminya. Falam yughni anhuma, maka keduanya, Nabi Nuh, demikian pula Nabi Lut, tidak bisa memberikan kecukupan bagi istri-istrinya. Minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada kedua wanita itu, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang yang masuk. Suaminya masuk surga, Nabi Nuh surga, Nabi Lut masuk surga, istrinya masuk ke dalam neraka. Asyahidu min hadza, syahid dari hal ini, anna salahal abai lahu ta'thirun anal abnai kama taqaddam, bahwasanya kebagusan orang tua, para ayah itu memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya sebagaimana yang sudah lewat. Nah, ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Berikutnya pertemuan wali santri TA Putri. Jazakumullahu khairan.